Fata Morgana berdialog, berkencan, bersatu. Terbuai di bayangan kehidupan berdialog, merambat, berdebu. Kehidupan di kota yang keras, keringat terperas, tak terasakanmu. Kehidupan di kota yang gaduh, tangan-tangan biru, tak terasakanku. Berpikir di anjungan perjalanan, berdialog, berjabat, beradu. Menafsir di akhiran perkataan, berdialog, berurutan ejaan. Kehidupan di kota yang rawan, memancing gumanan, tak terasakanmu. Kehidupan di kota yang panas, bergunjing meratap, tak terasakanku. Polusi produksi, asasi manusiawi, kasta-kasta tersisi, lingkaran semu duniawi. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Asasi manusiawi, kasta-kasta bersisi, lingkaran semu duniawi. Berjuntai di median, Fata Morgana berdialog, berkencan, bersatu, merambat, berdebu di kotaku.